Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada antum semua, kepada kita semua, dan diberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik yang berkenaan, yang berhubungan dengan urusan duniawi kita maupun yang berhubungan dengan urusan ukhrawi kita. Ungkapan salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita Muhammad SAW, buat junjung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau. Para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang mulia, pembahasan kita adalah melanjutkan dari sejarah kekhalifah Ar-Rasyidin, berbicara tentang sejarah empat khalifah yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebetulnya sekali faedah-faedah dari mempelajari sejarah. Maka oleh sebab itu penting kita mengenal bagaimana kehidupan para khulafaur rasyidin, bagaimana aqidah mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana hubungan kekerabatan antara para sahabat, ya, agar kita tidak terpengaruh dengan berbagai subhat-subhat, berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami masalah ini. Secara khusus pemahaman-pemahaman orang-orang Syiah Rafidah yang membenturkan antara sahabat Rasulullah dengan keluarga Al-Bait, dengan para keluarga Nabi SAW. Maka ada yang mempelajari sejarah dan melihat bagaimana kehidupan mereka, kita akan melihat keindahan, kenyamanan, persaudaraan, kesetiaan, saling mencintai yang ada antara sesama mereka, dan tidak seperti yang digambarkan di dalam buku-buku orang Syiah Rafidhah yang mereka menggambarkan bahwa seakan-akan kehidupan sahabat adalah kehidupan yang kelam, kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kehidupan yang penuh dengan berbagai bentuk kekacauan dan seterusnya. Oleh sebab itu penting bagi kaum muslimin mengenal dan mempelajari sejarah kehidupan mereka. Apalagi Rasul kita SAW ya, dalam sabdanya, bahkan juga Allah SWT dalam Al-Quran ya, memerintahkan agar kita menteladani mereka, generasi terbaik secara setelah para nabi dan anbiya, para rasul dan anbiya. Permisalan yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita itu tentang beberapa keistimewaan dan perjuangan Ali bin Abi Thalib di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ya, setelah itu nanti kita akan membahas tentang mungkin majlis yang akan datang, bagaimana dia dibaiat, ya, proses pembaiatannya dan kondisi setelah wafat Utsman, dan bagaimana kondisi Madinah setelah itu, dan bagaimana terjadi pembaiatan Ali bin Abi Thalib, dan kemudian apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib setelah itu. Kemudian berikutnya insya Allah kita juga akan melihat atau mencoba menjelaskan tentang sejarah atau peristiwa terjadi perang Jamal, ya, apa penyebabnya, apa sebetulnya yang terjadi, agar kita selamat dari berbagai informasi-informasi yang menyimpang tentang kejadian tersebut. Demikian pula insya Allah kita akan lanjutkan pada majlis berikutnya tentang pula bagaimana kejadian perang Siffin, kemudian berakhir bagaimana perkembangan Islam di masa Ali bin Abi Thalib dan wafatnya Ali bin Thalib dengan secara terbunuh oleh seorang orang Khawarij yang bernama yaitu Abdurrahman bin Muljam. Tapi para pemirsa, kita akan mencoba melihat bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah SAW, ya, dalam mengembangkan dakwah, dalam memperjuangkan Islam, ya, dalam berjihad, dalam berkorban. Ya, itu tentu ini menunjukkan kemuliaan beliau. Tentu, dan kita menjadikan beliau sebagai tauladan bagaimana keikhlasan beliau, kesungguhan beliau, ya, kesabaran beliau di dalam membela agama Allah ini. Nah, dengan membaca biografi-biografi para ulama, para sahabat, ya, kita akan sedikit atau banyaknya akan bisa terinspirasi. Ya. Bahkan minimal kita akan melihat menghargai mereka para sahabat itu dan menjauhkan lisan kita dari kata-kata yang tidak sopan, dari kata-kata yang tidak pantas kepada mereka generasi yang dipuji oleh Allah SWT, dan juga generasi yang telah dimuliakan Allah SWT dengan bentuk perjuangan dan pahala yang besar, dan juga generasi yang mendapat kedudukan mulia di sisi Rasulullah SAW. Pemirsa yang muliakan Allah SWT, di antara perjuangan, ya, Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal itu adalah bagaimana dia berperang tanding di waktu perang Badar. Kita tahu perang Badar adalah terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana sebabnya adalah ketika orang-orang kafir Quraisy merampas berbagai harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di Mekah, dan mereka mengusir para sahabat, menyakiti dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW, yang ini sudah pernah juga kita bicarakan ya, dalam waktu kita bicara tentang faedah-faedah ilmiah dalam Sirah Nabawiyah, kita mulai seringkas saja membahas masalah ini. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada kaum muhajirin untuk menghadang kafilah perdagangan kafir Quraisy yang kembali dari Syam, yang mereka membawa berbagai bentuk barang dagangan. Yang saat keluar Rasulullah SAW tidak melazimkan, tidak mewajibkan setiap sahabat yang ikut, ya. Kemudian pergilah sekitar 300 sahabat, ya, termasuk orang Ansar waktu itu juga ikut sebagian mereka. Singkat cerita, ketika perang Badar itu akan dimulai, orang-orang kafir Quraisy menantang dengan cara bentuk perang tanding dulu. Perang tanding maksudnya yaitu utusan dari salah satu pasukan untuk maju ke depan perang secara terbuka, dan perang bukan perang yang berkelahi secara langsung, secara terbuka, ya. Nah, ini Ali bin Thalib termasuk salah satu dari antara sahabat, yaitu tiga orang sahabat waktu itu, yang sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ana awwalu may yajsu baina yadir rahman lil khusuma yawm al qiyamah. Syara orang pertama tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dalam masalah masalah perselisihan pada hari kiamat. Itu qala Qais, ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadani khasmani ikhtasim fi rabbihim. Ya, dua kelompok ini, orang berselisih ini, berselisih tentang Rabb mereka, maksudnya adalah humul ladzina tabarazu, yaitu mereka yang perang tanding. Yang perang tanding maksudnya tadi berlaga langsung, ya, yaum Badar, pada waktu perang Badar, yaitu Hamzah, Ali dan Ubaidah atau Abu Ubaidah bin Haris. Ya. Dari kaum muslimin diutus tiga oleh Rasulullah SAW, itu Hamzah, paman beliau sendiri, kemudian Ali bin Abi Thalib, anak paman beliau, dan Ubaidah atau Abu Ubaidah bin Haris. Ini keduanya dari semua ini dari kalangan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Kemudian lawannya dari kaum muslimin adalah Syaibah ibnu Rabi'ah dan Utbah ibnu Rabi'ah dan Walid ibnu Utbah. Jadi ini saudara anak-anak ya. Syaibah dan Utbah itu saudara, sama-sama anak Rabi'ah. Kemudian yang mudanya adalah putra Rabi'ah sendiri. Ini memang seakan-akan ini bertanding suku terbesar gitu ya, kekuatan terbesar, yang karena pimpinan kaum muslimin adalah Rasulullah SAW, maka maju di kalangan keluarga beliau tiga orang ya, untuk menunjukkan keberaniannya. Di sini kita lihat ya. Jadi kalau orang Arab dulu perang di zaman klasik dulu, peperangan itu ya panglima perang dulu atau utusan dari panglima perang yang berhadapan dengan perang tanding gitu langsung. Ya, mubarazah istilahnya. Nah, sebelum mulai perang. Ya, ini pemancing itu, pemanas. Ya, tentu yang kalah akan down semangatnya ya, akan melihat. Di situ maju tiga orang dari kaum muslimin. Ya, mubarazah. Ngambil tanding tiga orang ini kaum muslimin. Nah, tentu ini menunjukkan apa sebetulnya? Keberanian mereka. Keberanian mereka ya maju. Nah, dalam ceritanya di mana Hamzah itu hampir-hampir saja tidak mampu mengalahkan lawan, lalu dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Haris atau Abu Ubaidah bin Haris. Ketiga-tiganya adalah menang dan ketiga-tiga musuh terbunuh. Ya, Hamzah selamat, kemudian juga Haris Abu Ubaidah atau Ubaidah bin Haris selamat, Ali bin Abi Thalib hidup. Adapun Syaibah bin Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah dan Walid semuanya terbunuh. Nah, ini udah mulai kelihatan dari awal itu perang tandingnya akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah. Ini sebetulnya banyak riwayat kita memperpanjang, cuma melihatkan bagaimana Ali bin Abi Thalib membela Islam, maju berani ya. Nih, oleh sebab itu dipuji dalam banyak referensi sejarah, Ali itu adalah orangnya pemberani. Dari sini sebagian ulama mengatakan, yang mengatakan ketika Syiah mengatakan Ali punya wasiat tapi tidak berani, dia bertakiyah, menyembunyikan wasiat itu bertakiyah. Maka dia oleh ulama ini adalah hinaan kepada Ali bin Thalib. Ali bin Thalib itu adalah orang yang tidak pernah takut dengan siapapun dalam bela kebenaran gitu. La yakhsha fillahi lawmata la'im. Tidak pernah takut. menyuarakan kebenaran. Makanya nanti akan kita katakan dan juga riwayat-riwayat lain, apakah dia punya mendapat wasiat? Dia tidak punya wasiat apa-apa. Cuma orang Syiah membuat semacam kasus gitu ya, membuat semacam opini ataupun apa kata kita itu, semacam rangkaian cerita bohong bahwa dia punya wasiat, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan karena takut nanti dibunuh, takut begini dan begitu. Menggambarkan Ali itu seorang pengecut. Ya, padahal beliau adalah seorang yang pemberani dari awal Islam ya sampai beliau meninggal. Berani ya. Nanti akan kita cerita kemudian bagaimana kemarin sempat kita utarakan bagaimana kebanyakan beliau waktu perang Khaybar ya, perang Khaybar. Nah, dan juga jawaban bagi orang menuduh beliau juga ngecut, takut ya. Dia menikahkan putri beliau Ummu Kalsum dengan Umar bin Khattab adalah karena segan gitu ya. Karena takut juga. Maka orang Syiah mengatakan ketika dijawab, kalau seandainya Ali membenci Umar bin Khattab, kenapa dia nikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab? Mungkinkah seseorang menikahkan putri dengan musuhnya? Enggak mungkin. Lalu orang Syiah berargumentasi dengan alasannya, kata mereka, oh, karena Ali sedang bertakiyah. Karena Ali sedang bertakiyah. Loh, kenapa harus bertakiyah Ali bin Abi Thalib? Artinya dia takut ya, enggak ada yang ditakutkan. Dia ada orang yang berani ya dalam menyuarakan kebenaran. Masa dia berani menyerahkan putrinya kepada musuhnya kalau seandainya tidak karena kepada orang yang dia tidak cintai memberikan putrinya untuk dinikahi? Enggak mungkin. Nah, ini tujuan kita melihat agar kita tahu dari faedah-faedahnya yang kita ambil bahwa Ali itu bukanlah sebagai seseorang yang pengecut, yang bisa bertakiyah digambarkan oleh orang Syiah ya. Nah, ini kita lihat faedah dari kisah ini, salah satunya adalah keberanian Ali bin Abi Thalib ya, bagaimana beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah yang pertama, bagaimana perjuangan beliau ya, langkah ini, kejadian yang sangat masyhur yang pertama sekali terjadi di masa Ali awal hijrah. Pertempuran pertama beliau telah mubarazah, menjual diri, menyerahkan dirinya untuk berkorban bunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau adalah orang yang tangkas dalam bertempur. Akhirnya tiga pasukan muslimin, tiga orang yang dikirim dari kaum muslimin dan Rasulullah SAW, semuanya mereka menang, mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah ya. Baik. Kemudian ya, disebutkan dulu oleh Musa bin Uqbah bahwa Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah, Ubaidah melawan Syaibah bin Rabi'ah ya. Karena katanya Hamzah itu cocok lawannya Ubaidah, Hamzah cocok lawan Utbah karena dia lebih tua juga ya. Kemudian Ubaidah melawan Syaibah, kemudian Ali melawan Walid. Ya, yang muda lawan yang muda. Summa ittafaqa faqatila Ali al-Walid. Ya. Kemudian Ali membunuh musuhnya, lawannya Walid bin Utbah. Wa qatala Hamzah alladhi barazahu. Hamzah membunuh Utbah bin Rabi'ah. Wa ikhtalafa Ubaidah wa man barazahu bi darbataini fa aqa'a ad-darba fi raqbati Ubaidah fa mata minha lamma raja'u bis safra. Jadi Ubaidah sempat karena luka di di lututnya, lehernya, pundaknya dapat luka melawan Syaibah bin Rabi'ah, tapi tidak meninggal di medan perang ya, sama meninggal waktu pulang di suatu tempat namanya Safra. Wa mala Hamzah wa Ali ila alladhi barza Ubaidah fa'anahu ala qatlihi. Jadi karena memang Ubaidah agak kesulitan melawan Syaibah bin Rabi'ah, akhirnya setelah Hamzah membunuh lawannya dan Ali juga demikian, kedua Hamzah dan Ali membantu Ubaidah untuk menyelesaikan melawan Syaibah. Ya, akhirnya Ubaidah tidak terbunuh di tangan Syaibah bin Rabi'ah. Baik. Itu tentang kisah, salah satu kisah kemana kita lihat kejadian terjadi di masa Rasulullah SAW, perjuang Ali dalam membela Islam di masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah penulis perjanjian Hudaybiyah. Agar kita lihat jasa-jasa Ali lah, jasa-jasa dalam masa perjuangan Islam. Ya, yang pertama tadi adalah beliau adalah utusan kiriman Rasulullah SAW untuk mubarazah, untuk perang tanding berhadapan. Ya, kalau kita duet istilahnya ya, perang duet gitu ya, langsung berhadapan. Kemudian yang kedua jasanya adalah dialah penulis perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini menunjukkan Ali itu adalah orang bisa tulis baca. Sebenarnya diriwayatkan Imam Bukhari ya dari hadis Barra radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW terkadang mau berumrah lalu mengirim utusan kepada ahli Makkah untuk meminta izin mereka untuk masuk Makkah. Lalu orang-orang Makkah ini, kafir Makkah, memberikan syarat tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari 3 hari. Ya, dan tidak boleh masuk Makkah dengan bawa senjata tajam. Ya. Kemudian walaidu minhum adan, tidak boleh mengajak seorang pun yang ada di Makkah untuk masuk Islam. Qala fa khada yaktub syart bainahum Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Thalib menulis syarat-syarat itu. Ya, yang terjadi antara Rasulullah SAW bersama orang kafir Quraisy ini. Perjanjian itu tulis Ali bin Thalib dengan 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Yaitu tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari 3 hari. Tidak boleh masuk Makkah membawa senjata. Kemudian tidak boleh melakukan dakwah ketika berada di Makkah. Maka Ali menulis syarat itu, ya, faqata bahadha maqada Ali Muhammadur Rasulullah. Jadi di dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Faqalu lara al-kafir Quraisy mengingkari. Lau alimna annaka Rasulullah namna'uka lam namna'ka wa la taba'naka. Jadi mereka katakan enggak mau ditulis Rasulullah. Mereka menjawab, seandainya kami tahu bahwa kalau engkau ini adalah utusan Allah, tentu kami akan mengikutimu dan kami tidak kami tidak akan melarangmu masuk Mekah dan kami akan mengikutimu. Jadi mereka tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah karena hujah bagi mereka. Jadi kami tidak percaya kamu sebagai Rasulullah. Kalau kamu mempercayai kamu sebagai Rasul, tentu kami tidak akan melarang kamu untuk masuk ke rumah Allah ini. Tentu kami akan mengikuti kamu. Nah, ini kisah ini akan ada beberapa pelajaran yang kita sebutkan. Walakin tub, kata orang kafir Quraisy, tapi tulis saja hadza maqada alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini adalah kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah. Ya, namanya saja dibuat. Jangan dibuat dia Muhammad Rasulullah, tapi buat Muhammad bin Abdullah. Hapus itu, kata orang kafir Quraisy. Faqala ana wallahi Muhammad bin Abdullah wa ana wallahi Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab ketika itu, ya, saya ini adalah memang Muhammad anak Abdullah dan saya demi Allah adalah utusan Allah. Qala wa kana la yaktub. Ya, Rasulullah tidak bisa menulis. Qala fa qala li Ali imhu ya Rasulullah. Oh, imhi Rasulullah. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, hapus lafaz Rasulullahnya ya Ali. Ya, disuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghapus apa itu. Fa qala Ali wallahi la amhahu abadan. Ali enggak mau menghapus. Ini ya, saya tidak akan mau menghapusnya sedikit pun. Karena ini pelecehan, ya, perendahan kepada Rasulullah SAW. Beliau enggak mau. Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan kemuliaan beliau dan beliau meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, ya kan, maka enggak mau beliau menghapus dengan tangan beliau sini. Ini bentuk bagaimana ketakwaan, ya, keagungan, pengagungan dari beliau kepada Rasulullah SAW, kepada agama ini begitu. Nah, wallahi la amhahu abadan, enggak, saya enggak akan menghapusnya. Saya tidak akan pernah mau menghapus, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah berkata kepada Ali, hari ini, mana, lihatkan padaku, ya, mana tempatnya ini, ya Rasulullah, itu biasa. Fa'arahu iyahu, lalu Ali menunjukkan ini, ya Rasulullah, pamahaura Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biyadi. Lalu Rasulullah SAW menghapus dengan tangannya sendiri. Inilah para Rasulullah dituliskan Muhammad bin Abdullah. Baik. Fala madakhala wa madat al-yam atau aliyan faqalu. Ya. Kemudian, setelah berapa hari lewat, ya 3 hari kan, orang-orang kafir Quraisy datang menemui Ali. Ya, karena dia yang tadi menjadi, kalau bahasa kita sekarang ya seperti, apa namanya, notaris lah, beliau yang membuat perjanjian tadi. Maka orang kafir Quraisy datang, mur ashaibaka faryatahin. Sekarang suruh sahabatmu, udah habis waktu batas kamu tinggal di Mekah, sekarang suruh keluar Mekah. Fadzakara dzalika Ali radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, waqala na'am fartahal. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan, iya, kita keluar. Nah, ada berapa faedah di sini? Yang sangat hikmah yang luar biasa dari Rasulullah SAW dan berapa faedah-faedah lainnya. Azim sekali. Pertama adalah, bagaimana Rasulullah SAW ketika ada bernegosiasi. Ya, tidak selamanya kita itu harus, artinya tanpa ada musyawarah, tanpa ada hal yang bisa dikompromikan. Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy yang mengusul, tapi beliau mengingat, melihat ada kebutuhan yang lebih besar, ya, ada hal yang lebih positif, ya. Beliau ingin menunjukkan sebetulnya keindahan Islam juga di situ, kejujuran beliau. Ya, kalau beliau seandainya mau memerangi kekuatan saya itu, beliau mampu. Tapi beliau kan jujur. Cuma kejujuran beliau waktu beliau keluar dari kota Mekah, Rasulullah SAW mengekalkan Ali bin Abi Thalib sendiri, ya. Ini sebetulnya keutamaan beliau lah, Ali bin Abi Thalib yang lain ada beliau berani tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Ini akan kita sebutkan nanti setelah yang kedua ini. Tapi kita ambil faedah di sini bagaimana menunjukkan kejujuran Rasulullah SAW. Sebenarnya beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib waktu berhijrah mengembalikan semua amanah-amanah yang dititipkan oleh kafir Quraisy kepada beliau. Nah, beliau di sini menunjukkan bahwa orang Islam itu mengajarkan kita untuk selalu komitmen dengan janji-janji. Ini suatu faedah, ya. Nah, janji-janji ini bukan janji antara manusia saja, bukan janji dengan musuh, dengan janji, tapi termasuk dan dihitung sebagai perjanjian itu adalah kalau di dalam lembaga aturan-aturannya ada, itu sudah kesepakatan. Ya, itu sebuah muasik, sebuah perjanjian. Hendaknya kita, ya, pelajaran yang kita ambil di pelajaran Rasulullah ini, beliau ketika disampaikan kepada beliau, sudah selesai waktu, batas waktu untuk tinggal Mekah, beliau keluar, ya, beliau gak ngotot, ya, kenapa saya diusir, saya ini kan tempat darah saya, ya, enggak, nah, beliau, udah, perjanjian masuk, 3 hari, selesai, ketika disampaikan kepada beliau, na'am, partahil, beliau, legowo, kata orang sekarang, ya, keluar dari Mekah, ini perjanjian. Nah, karena Allah SWT menyuruh kita dalam surat, ya, Al-Ma'idah menyayangi alladzina amanu aufu bil uqud wa ram bima tuqati janjimu. Dan salah satu ciri orang munafik itu adalah idza wa'ada akhlaf. Bila janji adalah mungkir, ya, atau mangkir. Nah, jangan sampai kita begini, ya. Nah, ini termasuk perjanjian-perjanjian dalam mengurus lembaga pendidikan, ya, dalam mengelola lembaga pendidikan, sehingga sebuah yayasan ada namanya ADRT yayasan, ada namanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita tentang yayasan. Demikian pula di dalam sebuah lembaga pendidikan apa saja, aturan mengenai guru, aturan mengenai ini dan itu. Hendaknya kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW. Dengan musuh saja Rasulullah SAW, begitu jujurnya beliau, padahal beliau diusir, bagaimana beliau tetap komitmen dengan janji-janji itu. Kemudian faedah lain, adalah tadi yang telah kita sebutkan, itu keutamaan Ali bin Abi Thalib yang dia ditunjuk oleh Rasulullah sebagai sekretaris saat itu yang menulis perjanjian kaum muslimin. Ya. Kemudian juga keutamaan, di sini ada faedah lain adalah mengingatkan ketika debatnya kisah ini debatnya Ibnu Abbas dengan orang Khawarij di Narawan yang di masa Ali nanti akan kita sebutkan ketika kisah Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas untuk menasihati orang-orang Khawarij, di mana salah satu hujah orang Khawarij mengkafirkan Ali adalah mereka menuduh Ali telah menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin ketika bersepakat dengan Muawiyah, ketika bernegosiasi di waktu perang Siffin, di mana Ali bin Abi Thalib redha dia tidak disebut sebagai Amirul Mukminin demi mencapai kesepakatan antara dia dengan Muawiyah, ya. Tapi bukan berarti dia bukan khalifah kaum muslimin, tapi saat itu dia belum, ya, mau demi menegosiasi melakukan hal itu demi kebaikan, ya, yang dia inginkan. Nah, lihat masalah yang lebih baik. Nah, orang Khawarij menjadikan itu sebagai alasan kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amir kafirin. Nah, ini cara berdalilnya orang Khawarij. Kalau dia bukan begini, dia begini. Jadi hitam putih saja bagi mereka. Maka bagi mereka ada dua. Kalau enggak mu'min, ya kafir. Kalau enggak kafir, ya mu'min. Enggak ada di antara itu, kata mereka. Nah, ketika Ibnu Abbas menjawab pertanyaan mereka di sini, apakah dengan dia menghapus tulisan dia sebagai mu'min, memang betul dia sudah terhapus sebagai seorang mu'min, tidak lagi sebagai mu'min? Tidak demikian. Bagaimana dengan kata kalian dengan Rasulullah SAW menghapus lapar Rasulullah SAW ketika berdegosiasi dengan orang kafir Quraisy, kata Ibnu Abbas. Apakah itu suatu perbuatan kafir juga? Di mana Rasulullah menghapus tulisannya, ya, tulisan yang Rasulullah itu dengan tangannya sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara dengan Abbas juga, dan pentingnya kita belajar sejarah sehingga dapat kita manfaatkan dalam mencari solusi dalam sebuah masalah, menjawab sebuah syubhat. Maka Ibnu Abbas menjadikan hujah Rasulullah SAW waktu perjanjian Hudaybiyah ini sebagai dalil untuk menjawab syubhatnya orang Khawarij. Ya, sebagai dalil untuk menjawab syubhatnya orang Khawarij yang mengatakan karena Ali telah menghapus dia sebagai dirinya dalam persepakatan Muawiyah itu sebagai mu'min, berarti dia Amir kafirin, kata mereka. Itu ini satu hal yang mereka jadikan untuk mengkafirkan, ya, hujah mereka untuk mengkafirkan Ali bin Thalib. Lalu Ibnu Abbas menjawab kembali dengan menentang, apakah yang menulis itu menghapus itu saja sebagai kafir? Bagaimana enggak Rasulullah SAW menghapus sendiri lapat Rasulullah dari dirinya ketika bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy saat perjanjian Hudaybiyah? Baik, itu faedah yang bagaimana dari kisah yang kedua ini, keutamaan Ali bin Thalib, dia ditunjuk sebagai sekretaris oleh Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, sebelum kelewat oleh kita adalah, yaitu ketika Rasulullah SAW menugaskan dia untuk di tempat tidurnya. Jadi ini mulai dari hijrah itu, Ali itu menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW itu diancam, dibunuh orang kafir Quraisy di malam beliau berhijrah itu. Di sini, coba lihat beraninya beliau memberikan jiwanya demi menjaga Rasulullah SAW. Ini yang luar biasa. Seseorang ini udah tahu mau dibunuh, ya, dan dia duduk di posisi itu dan tidur di tempat tidur orang yang akan dibunuh itu, gitu. Jadi dia tidak memperdulikan dirinya, tapi dia memperdulikan, ini menunjukkan besarnya pembelaan beliau kata Rasulullah SAW dan terhadap agama yang mulia ini. Nah, ini satu keutamaan yang besar. Makanya ulama kita mengatakan satu keutamaan yang besar bagi Ali ketika Rasulullah SAW mempercayakan dia untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW, dan dia mau, ya. Kalau seandainya kita sekarang ini kita tahu seseorang yang mau dibunuh, lalu dia mau menyelamatkan dirinya, disuruh kita tidur di tempat tidur dia, bagaimana? Berani nggak? Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana beliau mempersiapkan jiwa raga beliau demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi membela agama yang mulia ini. Nah, itu di malam hijrah. Ini salah satu kita ingin melihat jasa-jasa beliau, ya, berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan agama yang mulia ini. Nah, termasuk tadi yang kita sebutkan di pagi harinya ketika orang kafir Quraisy dan Rasulullah telah keluar. Ya, afan, ketika Ali tidak tidur, kemudian Rasulullah keluar dan orang-orang kafir Quraisy yang menggapung rumah beliau dalam keadaan tertidur, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin, ya, di mana mereka tertidur, kemudian Rasulullah keluar, kemudian mereka mendorak pintu dan lalu langsung masuk ke kamar Rasulullah SAW, membuka selimutnya, rupanya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini juga orang kafir Quraisy dulu juga tidak melakukan pembunuhan terhadap siapa saja, tapi juga luar dari target mereka tidak lakukan. Sehingga mereka tidak jadi membunuh Ali bin Thalib. Yang mau merukul rupanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian pagi harinya baru Ali bin Thalib menyerahkan berbagai amanah-amanah yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, kepada pemiliknya, ya, dari orang kafir Quraisy. Nah, ini juga pelajaran kejujuran beliau, ya, dalam masalah amanah. Baik. Kemudian, ya, di antara jasa beliau lagi adalah yaitu ketika Rasulullah SAW mau melakukan Fathu Makkah, ya. Nah, ada seorang sahabat namanya yaitu Abi Balta'ah mengirim berita tentang Rasulullah SAW akan melakukan penyerang ke kota Mekah, itu penolong kota Mekah. Maka ketika dia menitipkan surat ini kepada salah seorang wanita, lalu datanglah wahyu kepada Rasulullah SAW, lalu mengirim Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita yang membawa surat tersebut. Nah, ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Hasan Muhammad bin Ali An Usami Ubaidillah bin Abi Rafi' Katib Ali. Jadi dari Hasan bin Muhammad bin Ali bahwa dia mendengar Ubaidillah bin Abi Rafi' sekretaris Ali bin Abi Thalib, sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Zubair wa Miqdad. Rasulullah SAW mengirimkan aku bersama Zubair dan Miqdad, tiga orang sahabat. Qala intaliku hatta ta'tu raudatan khah. Ya, tolong kalian kejar arah Mekah itu sampai kalian sebuah tempat namanya Raudatul Khah. Ya, Raudatul Khah ini ada yaitu satu tempat yang dekat dengan Hamratul Asad min Nihatil Madinah. Hamratul Asad itu masih arah ke Madinah dari Mekah gitu namanya daerah satu Hamratul Asad, satu daerah. Ya, nanti kalian akan fa inna biha dha'ina fa inna biha dhaghina ma'a kitabun fakhudhuhu minha. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, kata Ali bin Thalib, aku diutus oleh Rasulullah SAW bersama Zubair dan Miqdad untuk mengejar seorang wanita yang bersamanya ada surat, ya, maka ambil surat itu dari dia, kata Rasulullah SAW. Ya, dia Rasulullah menugaskan Ali ini, ya, ini menunjukkan juga keutamaan Ali, ya, ketika kita menyuruh seseorang atau seorang pejabat menyuruh orang, dia dipercaya. Berarti dipercaya bisa mampu menjaga rahasia, mampu melaksanakan tugas itu. Jadi bukan sekedar karena teman dekat doang, tidak. Karena dia melihat Ali bin Thalib ada orang yang ahli, yang bisa dipercaya, yang mampu melaksanakan tugas yang ditugaskan Rasulullah. Nah, ini keutamaan di antara perjuangan Ali bin Thalib adalah dia dikirim oleh Rasulullah untuk mengejar wanita ini yang membawa surat dari, ya, Hatib Abi Balta'adi. Kemudian ketika itu padabna ta'ada bina khalaina hatta ataina raudah, ya, kemudian kami berjalan sampai kami pada tempat namanya yaitu Raudatul Khaw tadi, fa idza nana bi dha'in fi dha'ina, ya, fa idza bina dha'ina, ketika itu kami melihat seorang perempuan, seorang perempuan mengendarai mau ke Mekah, ya, faqulna akhrijil kitab, langsung aja kami bilang kata Ali bin Thalib, berikan kitab yang ada sama kamu, maksudnya kitab surat yang ada sama kamu, mana? Keluarkan. Bukalat, mama ia min kitabin. Wanita ini mengatakan, saya enggak bawa apa-apa, enggak ada, saya bawa surat apa-apa, katanya. Fakulna, lalu Ali mengatakan, la tukhrijanna ya alkitab aw lanqiyanna thiyab. Ya, kata Ali bin Thalib, diancam Ali bin Thalib. Diserahkan ke surat itu atau ke kami akan memeriksamu sampai kami akan memeriksa di dalam semua pakaianmu. Nah. Fa akhrat min iqasiha, lalu dia keluarkan dari sanggulnya. Surat itu dalam sanggulnya. Jadi kalau kita lihat ya, taktik-taktik pertempuran di masa jahiliyah udah hari-hari ini mungkin dipahami oleh orang-orang di bidang pengangkatan, tahu ya bagaimana dia menyimpan rahasia. Jadi coba lihat ya, tidak kalau seorang yang memeriksa mungkin tidak akan ditemukan di badannya, di tasnya, di mana-mana enggak ketemu, tapi disimpan di sebuah sanggulnya gitu ya. Ya, iqasiha. Dari lipatan sanggulnya dikeluarkan surat itu. Taib. Kemudian ya, Fa'atai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami kembali dan memberikan surat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha fihi min Hatim bin Abi Balta'ah. Rupanya surat itu adalah dari Hatim bin Abi Balta'ah ila unasi minal musyrikin. Kepada orang-orang dari kaum musyrikin, mimman bimat kata yukhbiruhum biba'di amri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang kaum musyrikin yang ada di Mekah, memberitahu mereka tentang berapa urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beritahu tentang usul berapa Rasulullah SAW. Ini yang ditugas mengambilnya oleh Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW. Faqala bin Salam, ma hadha ya Hatib? Lalu Rasulullah memanggil Hatib bin Abi Thalib. Kenapa ini ya Hatib? Nah ini, tapi kita tidak akan memanjang cerita kisah ini sebetulnya, yaitu Hatib bin Abi Thalib ketika mengirim ini, dia ingin mendapatkan pembelaan, penjagaan dari sebagian orang Quraisy terhadap sebuah karib-karabat yang ada di Mekah. Karena sahabat-sahabat yang lain, kata Hatib bin Abi Thalib ketika ditanya Rasulullah SAW, memiliki kerabat-kerabat yang bisa membela mereka, ya. Makanya akhirnya Rasulullah SAW bertanya hal itu. Maka berkatalah Umar ya dalam riwayat ini, Umar atau Ali bin atau Khalid bin Walid. Umar berkata yang belum Khalid bin Walid, karena ini ada yang mengatakan Khalid, ada yang mengatakan Umar dalam sebuah riwayat. Tapi yang sebenarnya Umar bin Khattab mengatakan, da'ni ya Rasulullah adzim un hadzal munafiq. Ya Rasulullah, bolehkah saya penggal leher orang ini? Karena sesuatu perbuatan yang sangat berbahaya, membocorkan rahasia Rasulullah SAW ini, sebagian bisa membawa kepada kekufuran. Ya, jika dafi'nya adalah untuk membela orang kafir, tapi di sini Abu Bakar tidak melakukan hal itu kecuali hanya untuk uzurnya, ingin menjaga sebagian keluarganya. Lalu Rasulullah SAW mencegah, jangan. Lalu Rasul menyebutkan tentang keutamaan ahli badrin, fa'inu min ahli badr. Dan Allah telah berkata ya kepada ahli badr, if alu masyitu faqad ghafartu lakum. Allah telah memberikan keutamaan kepada orang ikut perang Badar, kata Rasulullah SAW, lakukan apa saja, aku telah mengampuninya. Oleh kalian, kata Allah, aku telah ampuninya. Yaitu mereka mendapat ampunan atas segala dosa kesalahan mereka dari Allah, karena besarnya pahala mereka ikut perang Badar itu. Sehingga dosa Hatib bin Abi Balta terampuni dengan hal itu. Nah ini dalam faedah-faedah yang disebutkan Syekh Islam Taimiyah, yaitu mumahisat atau mumahihad, ya, yaitu amal-amal yang bisa menghapus perbuatan, bisa menghapus dosa. Walaupun dia belum bertobat, tapi dosanya diampuni dengan amal soleh yang begitu besar. Di antara sini amal Hatib bin Abi Balta'ah ini, itu pastinya juga dia bertobat, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada Umar, ya jangan, dia bagian dari orang yang pernah ikut perang Badar dan dia punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa faedah dari kisah ini terlihat bagaimana Rasulullah SAW memang sangat mempercayakan pada Ali bin Thalib, dan banyak perhal nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga faedah di sini adalah di mana tidak setiap orang jatuh kepada perbuatan yang kufur atau berindikasi kufur langsung dikafirkan. Di mana ada hal perkara-perkara yang mawani takfir harus dilihat. Ya, ini suatu hal yang harus kita jelaskan, karena akhir-akhir ini banyak orang dengan sengaja serampangan dengan mudah mengkafirkan, seakan-akan dia mengatakan, oh tidak unsur penjahal lagi, itu sudah kafir. Yang mawani takfir itu bukan jahal saja. Mawani takfir itu ada empat, ya, al-iqra, al-jahal, ya, ada bulu ilmi dan seterusnya, ya, kemudian al-bulu, ada yang dia belum balik, ya, dan seterusnya, atau ta'wil. Nah ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai mudah mengkafirkan hanya karena sudah dengan alasan sudah tidak ada lagi unsur penjahal bagi orang ini. Mawani takfir bukan jahal saja, ada mawani-mawani yang lain. Seseorang jatuh kepada kufuran, dia harus dilihat dari mawani-mawani lainnya. Ya, taib. Berikutnya adalah Jasa Ali bin Abi Thalib dalam Islam ini adalah dia menjadi utusan Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Ya, pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yaman. Sebenarnya diriwayatkan oleh hadisnya Al-Bukhari dengan ada juga Imam Tirmizi bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Ba'atsani Nabi sallallahu ila Yaman." Rasulullah mengutus aku ke Yaman untuk berdakwah. Faqultu ya Rasulullah, "Tab'atsuni ila qaumin asannu minni wa ana hadisu sinni la ubsirul qada." Karena Rasulullah mengutus ke sana dalam surat adalah untuk membagi harta rampasan perang. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana engkau kirim aku ke sana? Dan aku ada orang anak muda kepada orang yang sudah dewasa. Ya, aku juga tidak mengerti banget, tidak mendalami masalah qadha gitu, ke masalah pengadilan. Maka Rasul meletakkan tangannya di atas dadaku, Allahumma sabbit lisanahu wahdi qalbahu. Dengan doa Rasulullah SAW itu, "Ya Ali, idza jalasa ilaika khusmani fala taqdi bainahuma hatta tasma' minal akhar." Nah, Rasul mengatakan, ketika Ali mengatakan demikian, "Ya Rasulullah, saya orangnya belum pakar dalam masalah memberikan pengadilan ini." Ya, maka Rasul mendoakannya, ya, kemudian ya Allah tetapkan lisannya, keteguhkan hujahnya, lisannya, dan tunjuki hatinya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, apabila engkau, bila datang kepada engkau dua orang yang berselisih, jangan beri keputusan antara keduanya sebelum engkau mendengar alasan yang lain." Ini modelnya memberikan keputusan dalam masalah apapun saja, jangan pernah hanya menerima sebuah informasi dari satu pihak saja. Ya, baik memberikan sebuah keputusan informasi bagaimanapun saja. Ini adab yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Thalib ketika, atau metode yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman dalam memberikan menjadi sebagai hakim, gitu ya. Maka jangan engkau memutuskan sebuah perkara antara dua orang berperkara sampai engkau mendengar juga dari yang lainnya. Barangkali ini adalah bagi kita yang biasa mendapat konsultasi masalah keluarga hanya dengan mendengar aduan suami sto, atau jangan juga hanya mendengar aduan istri sto, atau antara tetangga sama tetangga, atau antara bawahan dengan bawahan, atau apapun saja dalam kondisi kita ini, jangan hanya mengambil informasi dari salah satu pihak dan tanpa adanya cross check ya kepada pihak yang mau kita hukum. Dua orang berselisih, mesti didengarkan argumentasi dan alasan kedua belah pihak. Taib, itu keutamaan beliau yang lain. Ya. Dan juga diriwayatkan dari hadis ini secara ringkas oleh Bukhari, ya, di mana Bukhari menyebutkan dari hadis Bara, "Kuntu mimman aqaba ma'ahu." Ya, aku termasuk orang yang ikut bersama Ali waktu itu, "Falamma danauna minal qaum kharaju ilaina." Ketika kami sudah dekat mendekati kaum, maksudnya orang-orang Yaman, mereka mendatangi kami. Wassalla bina Ali wasafna saffan wahidan summa taqaddam baina aydina faqara alaihim kitab Rasulullah SAW. Kemudian setelah kaum menyambut mereka, orang-orang di zaman tersebut, lalu salat menjadi imam kami ada Ali bin Thalib, kami membuat saf yang satu, kemudian Ali berbicara di hadapan membacakan kitab atau surat Rasulullah SAW. Fa aslamat hamadan jami'an. Jadi membacakan surat Rasulullah SAW untuk mengajak mereka masuk Islam, maka masuklah qabilah hamadan untuk masuk Islam semuanya. Fakata ba'ali Rasulullah SAW bi-Islamim. Lalu Ali memberitahu tentang keislam mereka. Falamma qara' al-kitab kharra sajidan. Ketika Rasulullah SAW membaca kitab itu, Rasulullah SAW sujud. Farafa'a Rasulullah qala assalamu alal hamadan. Ya, hamadan. Ya, Rasulullah mengatakan keselamatan untuk qabilah hamadan. Taib. Dalam riwayat lain dari Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Ali kepada Khalid liyaqdi al-khumus. Ya, untuk membagi harta rampasan perang, ya. Wa kuntu abghadu Aliyan, kata apa nama Buraida dan Abihi ini, Buraida ini bapak dari berkata, aku pertamanya enggak suka, kata Buraida. Ya, Buraida ini pertamanya enggak suka kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada Buraida, "Ya Buraida, atabghadu Aliyan? Engkau tidak suka pada Ali?" Faqultu na'am, iya. Qala la tubghidhu fa inna lahu fil khumsi akthar min dhalik. Ya, jangan engkau tidak menyukainya. Ya, karena baginya itu dalam pembagian antara perang ini lebih banyak dari hal itu. Artinya dia adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan, itu adalah keutamaan perjuangan beliau yang kelima, yaitu beliau jasa-jasa beliau yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk berdakwah dan seterusnya. Maka ketika haji wada, Ali bin Abi Thalib masih berdakwah di Yaman dan beliau berhaji berniat dengan niatnya Rasulullah melaksanakan haji. Sebenarnya yang dalam manasik haji dijelaskan bahwa berniat Ali bin Abi Thalib dari Yaman membawa orang Yaman yang ikut haji waktu haji wada. Kemudian di antara kedudukan beliau, kemuliaan beliau juga adalah beliau menikahi putri Rasulullah SAW. Hamma Aliun ayatazawa ala Fatimah. Kita tahu ya, di mana Fatimah adalah istri Ali radhiyallahu anhu, ini juga merupakan keutamaan kemuliaan beliau. Di samping beliau juga anak paman Rasulullah SAW. Pernah Ali bin Abi Thalib ingin menikahi wanita lain, ya, ketika Fatimah masih hidup. Tetapi calonnya itu adalah anak Abi Jahal. Lalu akhirnya Rasulullah SAW tidak menyetujui dan mengatakan tidak akan mungkin. Ya, la tastami' binti la tastami' bintu Rasulillah wa bintu aduillah abadan. Ya, tidak akan pernah mungkin bersatu ya antara anak Rasulullah, putri Rasulullah dan putri musuh Allah. Ya, ketika Ali ingin menikahi putri dari Abu Jahal. Taib. Kemudian, ya, keutamaan kecintaan Rasulullah SAW kepada beliau, banyak lagi syawahid-syawahidnya, di antaranya ketika Rasulullah SAW pertama sampai di Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin ansar atau muhajirin sama muhajirin. Artinya Rasulullah SAW mempercayakan kepada sahabat yang lebih mampu mapan kehidupannya, ya, yang lebih kuat, ditemani, dikasih sahabat yang lain yang dia menjamin setiap salah seorang sahabat yang berkekurangan. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib dipilih oleh Rasulullah sebagai yang dipersahabatkan dengan Rasulullah SAW oleh beliau. Ini ketika ini ya disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Ibnu Abbas menyebutkan akhan Nabi SAW baina Zubair wa Ibnu Mas'ud. Jadi ada juga muhajirin antara muhajirin, yaitu antara Zubair dan Mas'ud dijadikan saudara oleh Rasulullah SAW ketika baru awal-awal berhijrah. Namun Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan siapa menjadi teman saya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyebutkan yang menjadi temanku adalah aku. Ya, temanmu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abu Bakar dan Umar, antara Talha dan Zubair, antara Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, innaka akhaita baina ashabika faman akhi. Ya Rasulullah, engkau telah memberi pasangan untuk bersaudara setiap sahabat-sahabat. Mana saudaraku? Qala ana akhuka. Saya adalah saudaramu. Wa idza dhamma hadza ila ma qaddam, ini dijelaskan dalam beberapa riwayat-riwayat yang berlalu. Taib. Ini di antara keutamaan beliau lain menunjukkan tentang kecintaan Rasulullah SAW. Kemudian, ya, hadis-hadis lain menunjukkan keutamaan beliau adalah di mana beliau mengatakan makuntu maula fa ali maulahu. Siapa mencintai aku maka dia harus mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena memang kita tidak boleh membenci beliau. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, termasuk orang jamin masuk surga dan juga anak paman Rasulullah SAW, juga termasuk menantunya Rasulullah SAW. Keutamaan beliau berikutnya adalah perjuangan beliau berikutnya, jasa beliau berikutnya adalah bagaimana ketika beliau diberikan yaitu tongkat komando oleh Rasulullah waktu perang Khaybar. Ya, ini yang pernah kita sebut sedikit kemarin. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan waktu perang Khaybar yang dikepung satu minggu, ya, tidak bisa ditaklukkan itu benteng-bentengnya orang Yahudi yang ada di Khaybar. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, dengan waktu yang panjang begitu, besok harinya beliau mengatakan la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allah 'ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok aku akan serahkan tongkat komando, bendera komando kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui usahanya, melalui tangannya. Dia adalah orang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul juga mencintainya dia. Allah juga mencintai dia, ya, dan juga Rasulnya. Di sini menunjukkan bagaimana tazkiyah imannya Ali bin Thalib Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah keutamaan di mana Rasul mengatakan Ali itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia dengan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka manusia, kata dalam hadis ini disebutkan dari hadis Sa'ad bin Sa'ad ini, fabatanna sulailatum ayyuhum yu'ta. Manusia pada malam itu tidak tidur berpikir siapalah yang akan mendapat itu tongkat komando besok, ya. Faqadau kulluhum yarjuhu. Pagi hari setelah salat subuh mereka langsung berbondong-bondong menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan fa aina Ali, ya. Faqala aina Ali? Mana Ali? Ya, faqila yastaki ainai. Lalu disampaikan oleh seorang sahabat bahwa sedang sakit mata. Lalu Rasulullah menyuruh memanggilnya. Kemudian sampai dekat Rasulullah SAW, Rasulullah meniupkan kepada matanya semacam hembusan gitu, ya. Wada'alau, mendoakan pabara akan lam yakum bihi waja'un. Matanya sembuh langsung seketika. Sembuh seketika tanpa ada sedikit pun rasa sakit. Fa'atahu, lalu Rasulullah menyerahkan itu tongkat komando, bendera komando kepada Ali bin Thalib. Ya, faqala Uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya. Ketika itu Ali bertanya, apakah aku akan meraih mereka sampai mereka seperti kita, maksudnya masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, fumfud ala rislik hatta tanzila bisahatim. Berjalanlah dengan tenang ke Rasulullah SAW sampai kamu lokasi mereka, ya, di hadapan benteng mereka. Suma du'um ila Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirum bima yajma alai. Beritahu mereka apa yang diwajibkan pada mereka. Wala yahdiyakallahu bika rajulan wahidan. Ya. La yahdallahu bika rajulan khairul laka min ayyakun laka hamrun ni'am. Sesungguhnya bila Allah menunjukkan satu orang saja kepada melalui engkau, semuanya itu lebih baik kamu daripada unta merah. Ini keutamaan yang didapat oleh seorang berdakwah di jalan Allah. Ya, tapi yang masuk Islam waktu perang Khaybar, keutamaan yang dapat bukannya satu orang. Nah, dikisahkan bagaimana keutamaan, bagaimana keberanian Ali. Ali sempat mencopot pintu benteng itu, disebutkan oleh sebagian riwayat, di mana dia yang meletakkan itu pintu benteng itu di atas punggungnya dan berdiri dan disandarkan ke dinding, dan sahabat naik ke benteng itu melalui tangganya pakai itu. Ada juga menyebutkan Ali masuk ke dalam benteng dengan membongkar pintu itu dengan menjadikan pintu itu sebagai tamengnya untuk menyerang kaum musyrikin. Nah, ada riwayat juga menyebutkan di mana setelah pintu itu dilepaskan Ali, ada sahabat yang mencoba menggeser 8 orang tidak kuat. Ini menunjukkan bahwa kuatnya Ali bin Abi Thalib gitu. Ini berapa kisah tentang keutamaan beliau. Beliau adalah di mana Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, menghancurkan benteng-benteng orang Yahudi di Khaybar, ya, waktu perang Khaybar, melalui usaha, dan ini menunjukkan keutamaan dan keutamaan beliau, sehingga Rasulullah mengatakan, ya, ini tidak akan mampu melakukan besok kecuali Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat yang besok akan saya beri bendera komando, tempat komando untuk menaklukkan orang kafir, orang Yahudi Khaybar ini. Ini keutamaan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim melalui keberanian beliau, ya, di bawah pasukan beliau yang menghancurkan, yang mampu menerobos benteng kaum musyrikin. Taib. Bahkan disebutkan keutamaan juga oleh Ali bin Thalib setelah matanya ditiupkan di ruqyah oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak pernah sakit setelah itu, bahkan lebih baik jelas memandang daripada sebelumnya, kata Ali bin Abi Thalib. Ini jelas salah satu mukjizat Rasulullah SAW waktu terjadi di perang Khaybar tersebut. Taib. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain adalah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat beliau sebelum beliau wafat, hendaklah semua pintu ditutup kecuali pintu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini terdapat dalam hadis yang akan Zaid bin Arqam. Kana nafin min sahabat abwabun syari'ah fil masjid. Sahabat, ada beberapa rumah sahabat menghadap ke pintu, menghadap ke masjid, dan punya pintu menghadap ke masjid. Faqala Rasulullah SAW, saddu hadhil abwab ila bab Ali. Semua pintu-pintu yang mau ditutup kecuali pintu Ali. Fatakallama an-nasu bidzalika, faqala Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi ma sadatu syai'an wala fatatu walakin umirtu bi syai'in fattaba'tu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dan Hakim, wa rijalu siqat. Kata, ada sahabat mengatakan, komplain kepada Rasulullah SAW, mengatakan, aku tidak memerintahkan dan tidak melarang sesuatu kecuali itu, atas ada aku diperintah, maksudnya melalui wahyu. Taib. Ini menunjukkan juga keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan, ya, Ibnu Umar berkata, "Kuna naqulu fi zaman Rasulullah sallam." Ya, kami di masa Rasulullah sallam mengatakan, "Khairun nasi wa Rasulullah khairun nas." Bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik, summa Abu Bakar, summa Umar, ya. Kemudian Umar, "Walaqu uti Ali bin Abi Thalib salasa khisalin la yakuna li wahidatin minha ahabu ila min hamarin na'am." Ya, hamrun na'am. Di mana Ibnu Umar muji, sungguhnya Ali itu pada punya tiga sifat, seandainya aku punya satu dari tiga itu lebih baik bagiku daripada unta merah. Yaitu pertama, zawajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu. Rasul menikahkan dia dengan putrinya Rasulullah sendiri. Waladahu, dan mempunyai anak. Ya. Wasadal abab ila babi masjid. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat yang pintunya menghadap ke masjid itu semua kali pintu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali diberi kepercayaan untuk membawa bendera komando pada waktu perang Khaybar, kata kata Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan isnadnya hasan. Taib. Masih banyak keutamaan-keutamaan ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebenarnya telah berlalu kita jelaskan juga Rasulullah SAW menunjukkan kecintaannya dan tidak ada kunia yang dicintai oleh Ali bin Thalib dari kunia ini yaitu dengan Abu Turab. Yaitu ketika dalam sebuah kejadian ya di mana Ali ada rasa kesal sedikit kepada Fatimah ya bahwa ya Abu Abbas kaifa dzalika qala dakhala Ali ala Fatimah. Ini ceritanya Ali masuk ya pulang ke rumah Fatimah. Kemudian ada hal yang membuat Ali marah, kemudian dia keluar dan tidur di masjid. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan bertanya radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu? Qalat fil masjid. Kata Fatimah ada di masjid. Fakhraja ilaihi fawajada ridaahu. Rasulullah mencari Ali ke dalam masjid, kemudian melihat apa selimutnya jatuh dari punggungnya wa khalas turab ila dhahri sehingga punggungnya berpasir ya. Fajala yam sa turab antari. Lalu Rasulullah membersihkan itu pasir yang ada di punggung Ali bin Abi Thalib. Faqala ijlis ya Aba Turab ya, duduklah hai bapak tanah. Ya marratain. Ini kisah ya Ali bin Abi Thalib dalam keluarganya. Tentu ada pelajaran-pelajaran antara suami istri, hatta para sahabat Nabi pun ada hal-hal yang salah paham biasa ya setiap manusia. Cuman bagaimana juga ya Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi kondisi ini beliau keluar ke masjid menangkan tidur di masjid ya. Mungkin ada pengalaman sebagian kita seperti itu ya kan. Bagaimana dalam menghadapi keluarga kita? Ya, tidak perlu di ketika suasana lagi panas, lebih baik ditinggal dulu sampai tenang. Nah, kemudian ya di sini Rasulullah SAW melihat bagaimana cinta Rasulullah kepada Ali, beliau mencari Ali ke masjid, kemudian beliau membersihkan tanah atau pasir yang ada di punggung Ali, kemudian beliau katakan kum ya Aba Turab atau ijlis ya Aba Turab, berdirilah atau duduklah hai Aba Turab. Sampai kunia itu dicintai oleh Ali bin Abi Thalib karena melihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan dia ya, sayang kepada dia ya, sehingga beliau Ali bin Abi Thalib lebih suka dipanggil dengan Abu Turab ya. Taib. Kemudian Umar bin Khattab pernah memuji ya Ibnu Umar pernah memuji Ali bin Abi Thalib ini yang tidak saya sebutkan tadi kulli fi. Di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, ini pernah kita sebutkan waktu kisah Khawarij dalam waktu mencela Utsman bin Affan. Ya Aba Abdurrahman, ya ini kunianya Ibnu Umar. Fama qauluka fi Ali wa Utsman? Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapatmu tentang Ali dan Utsman? Lalu Ibnu Umar menjawab, "Ma qauli fi Ali wa Utsman? Engkau ingin tahu pendapatku tentang Ali, pandanganku terhadap Ali dan Utsman? Adapun Utsman, faqallahu qad afa anhu. Ada Utsman adalah Allah telah mengampuninya. Faqarihtum ayyafu anhu. Lalu kalian tidak suka Allah memaafkannya." Ya, yang mana di antara hujah yang dikemukakan oleh orang-orang yang berdemonstrasi menjatuhkan Utsman sudah berlalu kita kaji. Mereka menuduh Utsman lari dari perang Uhud padahal Allah telah memaafkannya. Wa amma Ali fa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatanuhu dan juga menantunya. Ya. Jadi ini adalah orang-orang mulia maksud di situ. Ya, tidak berhak kalian untuk kalian jelekkan, kalian maki. Maka dalam sebuah riwayat riwayat Imam Bukhari juga, la'alla dzalika yasuk. Mungkin hal ini tidak menyenangkanmu kata Ibnu Umar kepada orang bertanya ini dari orang Khawarij ini. Ya. Kemudian fa'argamallahu bi'amfika. Ya, bagaimanapun engkau tidak suka, ya, Allah telah memuliakan Allah dan begitulah kenyataannya, begitu. Taib. Kemudian, ya, Ali radhiyallahu anhu tidak pernah mengakui ada dia yang diberikan kekhususan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang penting banget, yang sebetulnya, yaitu ketika orang-orang Syiah mengatakan Ali punya wasiat khusus dari Nabi SAW untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Juhaifah. Ya, qultu li Ali, aku bertanya kepada Ali, hal indakum kitabun? Apakah kalian punya kitab tersendiri, punya surat khusus wasiat? Kenapa? Karena di saat Ali menjadi khalifah, itu sudah mulai desa-desus di mana akhir khalifah Utsman, desa-desus yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah dan juga hoak lah ya, berita-berita bohong bahwa setiap nabi itu punya orang yang diwasiatkan menggantikannya. Ya, maka wasiatnya Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Ini disebarkan. Akhirnya ketika dia menjadi khalifah, ditanya oleh Abu Juhaifa ini, apa benar ada kamu mempunyai sebuah surat dari Rasulullah SAW secara khusus yang tidak ada diketahui oleh orang lain? Ali menjawab, qala la, enggak ada. Illa kitabullah, kecuali kitab Allah. Au fahmun u'ti, apa namanya? U'tihi rajul muslim, atau pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing orang, ya, setiap muslim. Au ma fi hadhihi shahifah, ataupun yang ada dalam catatan lembaran ini, kata Ali bin Abi Thalib. Qala qultu, lalu Abu Juhaifa tanya, apa yang ada dalam catatan itu? Al-aqlu wa fiqhul asir, yaitu tentang aturan membayar diat, aturan bayaran tawanan perang, wa la yuqtal muslim bi fa kafir, dan tidak bolehnya dibunuh seorang muslim karena membunuh orang kafir. Nah, ini yang ada dalam catatan ini, kata Ali bin Abi Thalib menjawab hal itu. Ini menunjukkan tidak ada sesuatu pun wasiat-wasiat apapun yang dimiliki oleh tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau seandainya tentulah dia akan menjelaskan. Ya. Masih banyak ungkapan-ungkapan yang menafikan hal ini. Ya. Salah satu ungkapan beliau juga sebagai manhaj dalam beragama ini adalah beliau pernah berkata yang dalam sebuah ungkapannya, "Law kana dinu birra'yi lakana asfal khafi aula bil masih min a'lahu." Kalau seandainya agama ini di akal-akal bergantung kepada akal manusia saja, oh, akal lebih hebat daripada wahyu, tentulah mengusap telapak sepatu lebih baik daripada permukaannya di atasnya, gitu. Ini masalah orang-orang yang mengusap sepatu kan bukan telapak sepatu yang kita usap tapi di atasnya. Padahal kalau menurut akal yang harus diusap itu telapaknya karena telapaknya yang kotor. Nah, ini berapa ungkapan beliau tentang faedah-faedah hikmah yang beliau sampaikan, ya. Dan itu berapa keterangan-keterangan yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Berbagai jasa baik beliau, keutamaan beliau, kemuliaan beliau, dan itu diakui oleh para sahabat, Abdullah bin Umar dan para sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan beliau tidak memiliki wasiat-wasiat khusus sebagaimana yang diklaim, yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan beliau atau memuliakan beliau. Baik, demikian dapat kita bahas kesempatan ini. Insyaallah kajian yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana pembaiatan beliau dan kondisi Banina saat beliau diangkat menjadi khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan berpindah ke beberapa pertanyaan yang datang dari pemirsa dan pendengar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di sesi yang pertama ini. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya silakan. Mulai sekarang kami mengundang ikhwatul Islam yang ingin menghubungi kami via telepon, bisa menghubungi nomor telepon kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silakan. Halo. Halo. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau tanya ini tentang di yang ada di Indonesia sekarang. Yang pengikut itu apa? Pak, pengikut Azul Said. Ya? Televisinya dikecilkan volumenya, Bapak. Bapak cukup fokus dengan gagang telepon saja biar kita bisa mendengar pertanyaan Bapak dengan jelas, ya. Begini, Pak. Yang ada di Indonesia ini. Yang ada di Indonesia kenapa? Yang pengikut Ahlul Bait. Pengikut Ahlul Bait, kenapa? Bapak bertanya tentang bagaimanakah? Bagaimanakah Ahlul Sunnah menanggapi ini, Pak, tentang Ahlul Bait? Kenapa? Karena dia selalu mengagungkan Ahlul Bait. Baik, ya, bisa kami terima pertanyaan Bapak. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz untuk menjawab, silakan. Taib, tentang masalah al-bayt adanya ormas atau apa, itu hak mereka membuat seperti itu. Cuman kita siapapun ormasnya, apapun bentuk pemahamannya, yang penting hal-hal yang berlebih-lebihan itu dilarang dalam agama kita. Tapi kita wajib mencintai ahli bait, wajib mencintai ahlul bait, ya. Cuman dalam mencintai mereka itu tidak boleh melebihi hal-hal yang telah digariskan dalam agama kita. Seperti mengatakan mereka mengetahui hal-hal yang gaib, atau mereka punya ajaran-ajaran secara khusus, atau menutupi zikir yang secara khusus, atau salawat-salawat khusus, dan seterusnya, itu tidak boleh kita ikuti karena itu tidaklah mazhabnya ahlul bait. Ya, kita lihat Ali bin Abi Thalib, dia tidak punya tariqat, mazhab, pembahasan tersendiri-sendiri kecuali ijtihad-ijtihad fiqhiyah yang memang khilafat dalam ilmunya, dalam masalah fiqhiyah saja, tidak memiliki semacam manhaj metode dalam akidah tersendiri dari beda dari para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka Ahlul Bait tidak pernah meyakini adanya Al-Qur'an, selain Al-Qur'an yang telah dibukukan di masa Utsman, bahkan telah kita bahas sebelumnya di mana Ali bin Abi Thalib memuji apa yang telah dilakukan oleh Utsman Affan dalam mempersatukan kaum muslimin dalam satu bacaan itu dengan huruf Quraisy, ya. Kemudian juga tidak pernah seorang pun Ahlul Bait mengatakan adanya Mahdi Muntansor yang sembunyi di Karbala, adi apa namanya Sardab. Tidak pernah seorang pun Ahlul Bait menganjurkan melakukan yaitu mengazab diri di waktu Asyura di Karbala, ataupun mengatakan adanya sifatul bada, yaitu akan kembalinya orang Ahlul Bait itu nanti sebelum hari kiamat akan hidup dulu untuk membalas dendam kepada musuh-musuh mereka yang mereka masuk ada Ahlus Sunnah Jamaah. Ini semua tidak pernah diyakini oleh Ahlul Bait seperti itu. Tidak ada seorang Ahlul Bait itu. Maka orang-orang yang benar-benar ikuti Ahlul Bait, ikutilah bagaimana akidah Ahli bin Abi Thalib dan Ahlul Bait yang salihin seperti Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, Hamzah dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu Imam Syaukani dalam kitab beliau menjelaskan tidak ada namanya Ahlul Bait itu memiliki mazhab tersendiri dalam masalah akidah, kecuali mereka hanya berpegang dengan mazhab-mazhab yang dalam masalah fiqhiyah dimanapun mereka berada. Kata Syukani, mereka ikuti mazhab yang tersebar itu seperti di daerah-daerah Afrika, daerah-daerah itu mereka lebih banyak mazhab Maliki mungkin, ya, di Yaman, di Asia lebih banyak ke mazhabnya Asia Tenggara, mazhabnya Syafi'i. Jika di daerah-daerah Arab lebih banyak daerah Hambali dan seterusnya, ya, daerah-daerah Asia Timur seperti Pakistan, Hindu, mereka lebih banyak bermazhab Hanafi. Mereka itu saja tidak memiliki semacam pemahaman-pemahaman yang jauh menyimpang, ya, sampai mengkafirkan para sahabat. Tidak ada seorang pun Ahlul Bait yang melakukan hal seperti itu. Bahkan Zaid bin Ali, Zain al-Abidin pun ditanya menyatakan bahwa dia mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka akhirnya orang-orang yang tidak senang beliau menyebutkan disebut dengan Rafidah, ya, ketika mereka tidak menolak Zaid bin Ali untuk menjadi untuk mengakui, ya, Abu Bakar dan Umar sebagai wazira atau dua perdana menteri yang dimuliakan atau orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap kita tidak pada orang-orang yang menyimpang siapapun saja, kita luruskan, kita berikan nasihat, ya, kita sampaikan, ya, itu hanya sebatas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan hanya sebagai nasihat. Adapun kebijakan-kebijakan untuk melarang kegiatan-kegiatan, menyita aset-aset, itu bukan urusan daripada kita sebagai dai, itu adalah kebijakan yang diambil oleh para pihak keamanan dari negara, ya, pihak yang resmi atau petugas resmi. Jika mereka melihat melanggar adanya pelanggaran-pelanggaran pidana atau pasal-pasal hukum yang dilanggar, itu hak pemerintah melakukan hal itu. Namun kita hanya sebatas membentengi umat dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Jika kita melihat ada data-data yang valid, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum, itu boleh kita laporkan. Sampai di situ saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya Khadil Islam, masih kami persilahkan untuk Anda ingin menghubungi nomor kami bertanya langsung kepada Ustaz. Kami tunggu di 0218236543. Kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Ya, Radio Roja. Iya. Kami mau tanya Ustaz. Saat Muhajirin pergi hijrah kan seluruh harta mereka dijarah. Apakah di saat Fathu Makkah, karena penduduk Makkah sudah masuk Islam, harta-harta sahabat yang dijarah itu dikembalikan lagi, Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ustaz. Baik, sesuai dengan yang kita baca di dalam waktu Fathu Makkah, tidak lagi terjadi pengembalian-kembalian itu. Ya, tidak lagi terjadi pengembalian-kembalian itu karena sudah ada yang dijual, sudah ada pemilik lain-lain dan seterusnya. Maka waktu itu Fathu Makkah tidak lagi sahabat-sahabat yang hijrah dari Madinah, harta yang ditinggal yang dirampas oleh orang kafir Quraisy, tidak lagi dikembalikan atau diurus kembali, tidak. Ya, tetap karena dalam hadis juga Rasulullah SAW kullu damin wa mal uhdirat ya fil jahiliyah uhdirat. Jadi semua perkara-perkara yang terjadi pembunuhan di masa jahiliyah tidak ada lagi dikisos di masa Islam. Ya, tidak ada lagi kisos setelah di dalam Islam gitu. Nah, karena darah-darah yang ditumpahkan di masa jahiliyah atau harta-harta yang memang dirampas di masa jahiliyah itu dihapus saja setelah Islam dan tidak lagi diadakan persidangan-persidangan. Ya, tidak ada lagi penuntutan-penuntutan. Nah, kecuali seseorang berhutang kepada Allah seperti bernazar, nah itu ya harus ditunaikan sebagaimana mana Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, dia pernah di masa jahiliyah bernazar untuk beritikaf di Masjidil Haram satu hari, maka Rasulullah menyuruh dia untuk menunaikannya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya khotbah Islam, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kan kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Fajar di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah maksud dari julukan Ali Karamullah Wajhah? Mohon penjelasan, Ustaz. Itu salah satu bentuk ganti dari sebuah doa yang biasa diungkapkan ya seperti radhiyallahu anhu. Para ulama menjelaskan, Ibnu Katsir menjelaskan ya, juga para ulama lain menjelaskan. Itu sebetulnya perbuatan daripada para nusakh, para penyalin-penyalin manuskrip. Ya, tapi itu tidak dikenal di kalangan para ulama salaf mengungkapkan, mengkhususkan salah seorang sahabat dengan ungkapan itu saja. Kalau dipakai karamallahu wajhah khusus untuk Ali, ini suatu hal yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau semua sahabat dikandalkan seperti itu, tak masalah. Radhiyallahu anhu, Umar karamallahu wajhah, Abu Bakar karamallahu wajhah. Jadi pengkhususan yang tidak boleh. Itu sebagian ulama menjelaskan demikian. Tapi mustalah atau doa yang populer, yang ma'ruf, yang sudah familiar dikenal kaum muslimin dari semenjak salafus soleh adalah istilah radhiyallahu anhum. Dan inilah sirah yang Allah berikan dalam Al-Quran kepada mereka dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, dan berapa ayat yang lain adalah masalah keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya, itulah doa yang patut kita ungkapkan. Lebih baik kita berpegang kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah daripada membuat karangan-karangan atau modifikasi yang kita buat sendiri. Kita belum tentu wah itu adalah sangat tepat atau lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, mengapa kita lihat pada beberapa yang mengatakan dirinya Ahlul Bait di pohon keturunan ditulis itu, maka berujung ke Husain, kemudian Ali, kemudian Rasulullah, tidak pernah menyambung dengan beberapa keluarganya atau keturunan dari Ali yang lainnya, padahal Ahlul Bait dijelaskan oleh Ustaz setiap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa keturunan Ali serta istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasan tentang hal ini, Ustaz, silakan. Baik, Ahlul Bait sudah kita jelaskan ya, sebenarnya dikatakan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bila menjelaskan adalah Banu Hashim dan Muhammad Talib, orang beriman dari antara mereka itu orang-orang diharamkan menerima zakat ya. Kemudian ya, termasuk istri Rasulullah SAW dan semua paman Rasulullah SAW beriman dan anak-anak paman Rasulullah SAW beriman. Kemudian adanya orang sekarang membuat semacam garis keturunannya, nasabnya kepada Husain ya, kita tidak bisa kita tidak boleh mencela keturunan orang, dan kita seseorang juga tidak boleh berbohong dalam garis keturunannya. Ya, karena Rasulullah SAW, ya, man tasaba ila ghair qaumihi aw ila ghair abihi aw ila ghair qaumihi, ya, fa alaihi la'natul malaikati wan nasi ajma'in. Laik wallahu minhu sarfan wala adla. Kata Rasulullah SAW, orang yang menisbahkan dirinya kepada suatu kaum dan dia bukan dari kaum itu, walaysa minhum, ya, dan dia bukan sebetulnya membuat garis keturunannya ke sana, dan dia tidak termasuk garis keturunan itu, tapi demi untuk mengangkat kehormatan dirinya, ya, mencari kedudukan di tengah manusia, apakah itu kedudukan politik atau kedudukan sosial segala macamnya, ya, ini berbahaya sekali. Rasulullah mengatakan dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya, dan Allah tidak menerima dari ini amalan wajib dan amalan sunnahnya. Bahaya sekali, ya. Dan ini pernah kita bahas dalam masalah makan ahlul bait dan ahlus sunnah jamaah, itu kemuliaan ahlul bait dalam pandangan ahlus sunnah jamaah. Tapi bukan berarti kita mengingkari keturunan orang, kita tidak boleh, karena itu bagian dari sifat seorang jahiliyah, itu adalah al-fakhru bil hasab wa ta'nu fil ansab. Itu mencela keturunan orang lain, kita tidak boleh. Tapi seseorang juga tidak boleh dia mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dia ada keturunan ini dan itu, padahal dia tidak. Juga tidak boleh. Nah, adapun kita juga tidak boleh. Kalau dia ngaku keturunan Rasul, silakan dia ngaku keturunan Rasul. Ya, karena hubung keturunan itu tidak akan berpengaruh dalam masalah kedudukan di sisi Allah, kecuali dengan apabila didasari dengan iman gitu. Maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, la ta'tuna bi ansabikum wa ta'yatuna bi amalihim. Jangan nanti kalian datang kepada saya untuk minta syafaat bantuan, kalau kalian banggakan hubungan karib kerabat kita, hubungan tali keturunan, sedangkan manusia membawa amal gitu. Dalam hadis lain juga Rasul menyebutkan, mambatu abihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan mungkin dipercepat oleh hubungan keturunan, hubungan turunan gitu. Jadi yang penting itu adalah amal. Maka Rasulullah SAW sendiri berkata kepada Abbas, pamannya, Sofia, bibinya, ya, dan putrinya sendiri, Fatimah, ya, istaru anfusakum, la'uni anku minallahi syai'ah, ya. Jadi saya tidak bisa selamatkan diri kalian dari azab Allah, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, ya. Nah, oleh sebab itu, yang akan menyelamatkan kita bukan hubung keturunan, yang menyelamatkan kita adalah amal dan iman kita. Dan juga kita dalam memuliakan seseorang, kita pandang adalah sisi takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia itu di sirat ada orang paling bertakwa, ya, bukan dari sisi keturunan saja. Tapi kalau ada orang benar-benar dari keturunan Rasulullah SAW, dia melakukan sunnah, istiqomah di atas akidah yang benar, itu wajib kita muliakan, ya, kita muliakan. Tapi tidak boleh kita kultuskan, ya, sehingga semua perkataannya dianggap benar, semua perbuatannya dianggap benar, ya, hujah-hujahnya selalu benar, ya, tidak. Ali bin Abi Thalib walaupun dia adalah al-bait, dia juga pernah dikritik oleh para sahabat yang lain. Dia pernah dikritik dan pernah berdiskusi, pernah dilemahkan pendapatnya oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan silakan kembali, kami akan mengangkat beberapa penelpon yang telah masuk di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Ya, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, suragu siman seakidah. Sambil menunggu, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Mohon maaf Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya. Menyinggung tentang kaum Syiah yang mengagungkan Ali radhiyallahu anhu. Apakah mereka tidak memiliki literatur atau kitab-kitab sejarah Ali bin Abi Thalib yang benar seperti yang Ustaz punya sekarang yang Ustaz bahas? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan. Baik, mereka punya literatur, ya, literatur-literatur yang telah ditulis oleh orang-orang yang memang tidak benar. Orang yang ingin menggulukan, ingin menyimpangkan sejarah-sejarah itu. Dan juga dalam literatur-literatur kita sendiri, Ahlus Sunnah sendiri, kitab Tarikh Tabari, ya, Karang Abidani, Karang Nakasir, dan juga Ibn Asir, Tarikh Muluk, dan Seumam, Karang Tabari, dan juga beberapa kitab-kitab lain, Sarang Ibn Jauzi, ya. Banyak sekali kitab-kitab sejarah yang panjang ditulis para ulama kita, termasuk juga dalam Syiarul Mala, lewat Tarikh Islam, Karang Zahabi, ya. Itu ada riwayat-riwayat yang memang dhaif, seperti secara khusus bukan rawi, Abi Mekhnaf. Abi Mekhnaf adalah Syi'i muhtarik, kata ulama kita. Adalah Syi'i yang sangat kacau. Nah, banyak riwayat-riwayatnya. Para ulama-ulama kita meriwayatkan itu bukan untuk membenarkannya, tapi menunjukkan jika ada orang membawakan ini, yang membawakan riwayat ini adalah orang ini, agar ketahui bahwa riwayat itu adalah dusta, bohong, dan tidak benar. Maka kita dalam membaca sejarah, jangankan dalam kitab Syiah, kitab Syiah pasti dia punya referensi yang banyak, seperti Usul Kafi mengatakan imam mereka itu adalah apa namanya, mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan dia tidak meminta saksi untuk dalam sebuah perkara karena dia tahu yang gaib itu, mereka dia tidak butuh saksi. Bahkan dalam kitab Usul Kafi ada bab mengatakan bahwa imam itu mengetahui, memiliki semua kitab-kitab yang diturunkan Allah dan tahu semua bahasanya. Dalam kitab Usul Kafi juga mereka menyebutkan bahwa imam mereka itu adalah semua ilmu yang diwahyukan para para nabi, semuanya para malaikat, semuanya itu mereka ketahui semuanya. Coba bayangkan, bahkan sampai mereka mengatakan semua bumi ini adalah milik imam. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan imam itu adalah tahu kapan mereka meninggal dan tidak meninggal kecuali atas keinginan mereka sendiri. Itu dalam kitab Usul Kafi bab mereka sendiri. Jadi mereka punya referensi-referensi yang memang mendorong mereka ke arah demikian, gitu. Kitab-kitab marah mereka. Bahkan dalam kitab-kitab saja, kita kata Al-Sunnah pun ada riwayat-riwayat, tapi bukan riwayat itu bukan mendukung, maksudnya untuk agar sekarang diketahui bahwa riwayat ini tidak benar, karena ulama kita meriwayatkan dengan sanad jelas untuk ketahui bahwa jangan dipercaya dengan riwayat ini karena jalannya begini, gitu. Jadi kalau orang membaca, kadang-kadang sebagian penulis kaum muslimin, ya orang yang disebut intelektual, kadang-kadang membaca kitab sejarah pun tidak benar. Ya yang penting ada disebutkan dalam kitab sejarah, dinukil oleh dia. Padahal tujuan ulama menukil itu bukan untuk diyakini, untuk memang sebegitu faktanya, tapi mereka menukilkan dengan menyebutkan rawi dan riwayatnya. Tujuannya agar bisa dibedakan mana yang benar, mana yang tidak, begitu. Kalau seandainya itu tidak diriwayatkan oleh mereka, nanti datang orang meriwayatkan, tidak tahu jalannya, akan tertipu. Maka ulama kita juga membongkar hal itu dalam kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Baik. Jadi mereka punya referensi, karena mereka mengarahkan demikian. Ada Al-Kashi punya kitab Rijalus Syiah, dan banyak mereka punya kitab macam-macam. Ya, ada Istibsar, ada Tauhid Mubabuya, ya, Usul Kafi, Furu'ul Kafi, mereka punya Istibsar, ya, Man La Yadul Faqih, Karaim Mubabuya, mereka punya semua. Ya, Al-Majlisi punya Istibsar, Al-Majlisi, itu imam mereka punya. Mereka punya tafsir, punya kitab sirah, punya kitab fikih dan segala macam. Ya, mereka sudah buat sendiri, gitu. Ya, tapi mereka, yaitu dasar mereka dalam menulis tadi adalah telah terkombinasi dan keyakinan, sehingga menunjukkan riwayat-riwayat yang dusta, yang bohong banyak, demi mengangkat, demi membela dan keyakinan mereka, dan mengangkat kedudukan-kedudukan keyakinan-keyakinan mereka bela. Sampai umpamanya takiyah, mereka katakan bahwa anak yang lahir dengan apa, atau mut'ah, anak yang lahir dengan mut'ah itu lebih afdol dari anak yang kawin dengan cara resmi. Ini kan di mana? Tapi dalam kita kata mereka itu ada, gitu. Takiyah, ya, mengatakan takiyah itu adalah agamaku, kata yang mereka riwayatkan dari Ali dan sendiri, semua ini bohong. Ya, la dinama la taqiyalah, oh, tidaklah ada agama bagi orang tidak memiliki sifat taqiyah. Ya, ada lagi al-bada' namanya. Itu semua mereka dibuat oleh orang-orang imam-imam mereka dalam hal itu. Maka itu kita butuh pada hidayah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menyelamatkan kita dari a'immah atau mudhillin. Jadi hal yang paling ditakutkan oleh para rasulullah, para umat ini adalah di antaranya munafik yang pintar bicara, termasuk a'immah atau mudhillin dan orang pemimpin atau tokoh-tokoh yang menyesatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya, masih ada beberapa menit ke depan, kami akan berikan kesempatan kembali untuk menelpon di 0218236543. Silahkan. Kami tunggu kembali Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya, untuk bertanya sesuai dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, juga bisa Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543 untuk Anda yang bertanya perihal pembahasan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Abu Ayub di Bekasi. Silakan Abu Ayub bertanya. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ustaz, apakah di zaman para sahabat ada peringatan Isra Mi'raj juga sebagaimana yang banyak dilakukan di sekarang-sekarang ini, gitu Pak Ustaz? Itu aja sih Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini pernah kita jawab juga waktu kita membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi, itu wajib kita imani karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau Isra-nya disebutkan dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Ya, itu jelas, itu masalah Isra perjalanan Rasulullah SAW yang perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga surat An-Najmi, ya. Afara'aytumul Laza wal 'Udza, itu ada berkisah tentang walaqad ra'u fi nazlatin ukhra inda sidratil muntaha. Ini adalah kisah tentang mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, terdapat dalam Quran dan Sunnah tentang peristiwa ini. Itu wajib diimani oleh seorang Muslim, ya. Karena dia terdapat dalam ayat Al-Quran kisah ini dan juga. Cuma permasalahannya apa? Permasalahan adalah di antara kita ada yang dalam masalah ini lebih banyak ke dari dalam acara seremonialnya daripada materi yang di berhubungan penting yang sangat krusial dalam masalah Isra Mi'raj, yaitu masalah salat gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa dari mengupas masalah Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj terjadinya adalah untuk menyambut perintah salat. Sementara kebanyakan kaum muslimin kita masih banyak yang lalai dalam sholat. Ada yang sholat sekali setahun waktu Idul Fitri saja, ada yang sholat sekali dua kali ya, Idul Fitri, Idul Adha, ada yang sholatnya setiap Jumat, ada yang sholatnya dua kali, Maghrib dan Subuh, atau dua, ada tiga kali dan seterusnya. Ada yang sholat lima waktu tapi gak khusyuk, ada yang sholat juga tidak berjamaah. Inti yang besar sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah makna peristiwa yang terjadi adalah suatu peristiwa yang agung, menunjukkan tentang keagungan sholat. Kemudian masalah memperingatinya. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada kesepakatan ulama menyatakan bahwa terjadi di dalam hari, tidak sepakat. Harinya tidak sepakat, bulannya tidak sepakat juga. Ya, bulannya tidak sepakat, harinya tidak sepakat para ulama. Cuman ada yang menyebutkan, ada yang tanggal 27 Rajab, ada yang mengatakan ini dan tanggal ini, tanggal juga berbeda, ada bulan juga yang lain menyebutkan, ya. Itu yang pertama. Kemudian adapun merayakan ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ya. Bahkan kadang-kadang merayakan ini melupakan dari inti Isra Mi'raj itu, masalah sholat. Kadang-kadang ada orang melakukan Isra Mi'raj perayaan sampai tengah malam, subuhnya ketiduran. Ada orang yang rajin melaksanakan Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, tapi sholatnya enggak dilakukan, sholat enggak rutin, sholat tidak lumpang-lumpang dan seterusnya. Sebetulnya apa sih inti Isra Mi'raj itu? Oleh sebab itu, yang penting sebetulnya bukan masalah merayakannya. Yang penting adalah memahami, melaksanakan, yaitu materi yang terjadi Isra Mi'raj itu sendiri yang lebih penting untuk kita dalami, yaitu masalah sholat. Ya. Terjadi Isra Mi'raj itu kenapa? Itu adalah dalam menyebut perintah sholat yang lima waktu. Itu yang harus lebih kita agungkan sebetulnya. Nah, jangan sampai kita mengagungkan acara-acara perayaan daripada acara-acara daripada poin yang inti dari Isra Mi'raj itu sendiri. Baik, yang jelas ini tidak pernah ada dilaksanakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para imam-imam fikih yang masyhur, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan tidak pernah ada anjuran dari mereka. Ya. Dan ini mulai berlaku adalah ketika setelah Bani Ubaid Al-Qaddah, Daulah Fatimiyyin, mereka banyak memiliki perayaan berbagai hal. Dari situ terpengaruh sebagian kaum muslimin merayakan berbagai hari-hari besar Islam. Padahal sebetulnya, ya, kalau seandainya hal itu adalah dianjurkan, tidak berat bagi Rasulullah untuk menyuruh umatnya kalau itu adalah kebaikan. Karena Rasulullah SAW terbukti dalam hadisnya, ya, wajib pada setiap nabi itu menyampaikan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia tahu untuk umatnya, dan memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang buruk yang dia ketahui untuk umatnya. Ya. Oleh sebab itu tidak ada jalan kebaikan satupun yang mendekatkan kita kepada Allah SWT kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik dalam bentuk ibadat, akhlak, amal, apapun saja yang akan membahayakan kita, merugikan kita, yang membuat kita beruntung, tidak satupun yang tercecer atau terlupakan oleh Rasulullah SAW. Padahal untuk melaksanakan apa lagi? Ya, melaksanakan ini sebetulnya bisa di masa Rasulullah SAW sebetulnya dilaksanakan. Nah, waktu itu sebuah perkara yang memungkinkan untuk dilakukan Rasulullah SAW dan tidak dilaksanakan Rasulullah SAW, berarti sunnahnya di sana adalah ditinggalkan. Karena sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah wa sunnah taqiyah. sunnah yang dilakukan dan sunnah yang untuk tidak dilakukan. Sunnah yang tidak dilakukan, perkara-perkara yang tidak dilakukan Rasulullah itu sunnahnya untuk tidak kita lakukan. Itu. Demikian dapat kita jelaskan. Dan para ulama-ulama kita mengkategorikan hal ini ada minal muhdasa fid din. Satu hal yang telah ditambah-tambah dalam agama ini, satu hal yang telah dibuat-buat dalam agama ini, dan memegang sesuatu perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh agama kepada umat. Jadi kalau ada orang motivasi melaksanakan, dia telah memotivasi orang kepada suatu perintah agama yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama semuanya. Oleh sebab itu, ya kita hendaknya lebih fokus menjalankan yang sudah jelas perintahnya, yang jelas pahalanya, dan jelas keutamaannya. Ya, itu lebih baik daripada hal-hal yang meragukan, apalagi yang samar-samar, ya, bahkan mungkin berefek, ya, membawa dosa kepada kita. Karena Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan-perbuatan yang menama-nama dalam agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Taib Sad, barakallahu fikum, dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam. Silakan. Baik, terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, ya, dan juga keistiqomahan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kemudian juga memberikan kita petunjuk-petunjuk ketika kita dalam keadaan hal-hal yang meragukan, memberikan kepada kita cahaya membedakan antara hal yang samar-samar. Dan memberikan kita juga untuk orang yang bersemangat mempelajari sunnah mengamalkannya. Terima kasih banyak untuk semua para ikhwan dan juga para guru, para kru yang telah ikut membantu terlaksana acara kita pagi hari ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan yang ya, ada hal pertanyaan, jawaban-jawaban yang tidak memuaskan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.